السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع مسجد قباء yang semoga senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pendengar melalui siaran streaming. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang terjadinya peristiwa hijrah sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri ke mana? Ke Habasyah. Dan itu terjadi dua kali. Kali pertama jumlah para sahabat sedikit, 12 dari kaum lelaki dan 4 dari kaum wanita, wa arba'an minan nisa wa 12 min rijali sahbi kullun qad hajar ila bilad al-Habshi fi khamis 'am wa fi 'am thumma 'ad ila malad. Bahwa 4 orang dari kaum wanita dan 12 dari kaum lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhijrah menuju ke negeri Habasyah yang sekarang disebut Ethiopia, bagian dari wilayah Afrika. Lalu kemudian mereka sempat kembali, dan itu terjadi setelah tahun kelima dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak beliau diangkat menjadi rasul. 5 tahun beliau berdakwah. Lalu kemudian mereka kembali ke Makkah karena ada berita yang tersiar bahwa mayoritas masyarakat Quraisy mereka telah menjadi muslim karena mereka sujud mengikuti sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca surah apa? An-Najm. Ketika beliau membaca surah An-Najm, beliau sujud. Mayoritas kaum Quraisy yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun untuk sujud. Disangka oleh para sahabat yang berhijrah bahwa Makkah telah berubah. Kondisi masyarakat Makkah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itulah yang menyebabkan mereka akhirnya kembali. Setelah mereka kembali, ternyata mereka mendapati kondisinya jauh lebih parah. Teror, intimidasi terhadap kaum muslimin. Maka terjadi lagi hijrah yang kedua. Mereka berangkat lagi dengan jumlah yang lebih besar. Thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa thamanin thumma qad aslama al-thalithin Hamzatul Asad. 83 orang dari kaum lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari kaum wanita sekitar 18 orang, mereka seluruhnya berangkat kembali ke Habasyah karena mereka mendapati di negeri Habasyah mereka aman. Penguasanya An-Najasy berkeyakinan Nasrani, namun dikenal dengan keadilannya, tidak melakukan kezaliman kepada siapapun yang hidup di wilayahnya. Mereka hidup tenang di sana. Namun ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berhijrah ke Habasyah, meskipun mereka merasakan ketenangan tinggal di sana, namun dari sisi yang lain kaum kafir Quraisy mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak senang dengan kepergian kaum muslimin ke negeri Habasyah. Seharusnya kan mereka biarkan, ya sudah biarkan. Tapi ini tidak. Kebencian mereka kepada Islam, kebencian mereka kepada kaum muslimin, yang tujuan mereka adalah menyakiti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus melakukan intimidasi, terus melakukan teror, sehingga mereka pun berupaya bagaimana caranya para sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah agar mereka kembali ke Mekah. Sehingga ketika mereka kembali ke Mekah, mereka akan terus melakukan tindakan-tindakan teror tersebut. Itu tujuan mereka. Maka ini dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Salamah ini termasuk yang berhijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya Abu Salamah sebelum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam Musnadnya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tatkala kami tinggal di negeri Habasyah, jawabna biha khairal jawab, maka kami memiliki tetangga-tetangga yang baik, dan kami di bawah seorang penguasa yang baik, yaitu An-Najasy. Aminna ala dinina, sehingga kami merasa aman terhadap agama kami. Wa abadna Allah la mudha, kami bebas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak disakiti, kami tidak diganggu oleh masyarakat Habasyah. Demikian pula rajanya membiarkan. Wala nasma'u syai'an nakrahuhu, kami tidak mendengarkan apapun dari beliau yang kami tidak senangi. Sehingga para sahabat merasa tenang tinggal di Habasyah. Tidak ada kezaliman, tidak ada teror di sana, tidak ada intimidasi terhadap para sahabat. Bebas mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang boleh berhijrah dari satu negeri kafir menuju negeri kafir yang lain yang dia merasa aman untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu maka termasuk negara kafir, penguasanya dari kaum kufar. Mereka berpindah dari Mekah menuju ke Habasyah. Habasyah juga dipimpin oleh seorang Nasrani, kafir juga. Namun pemimpinnya tidak menyakiti siapapun yang menjadi warga negaranya. Sehingga terkadang seseorang meninggalkan negeri yang dia ditindas, dia diintimidasi untuk menyelamatkan agamanya. Walhasil, setelah mereka tinggal di sana, berjanji pun sampai kepada Quraisy. Dan Quraisy tidak senang mendengarkan ketenangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Habasyah. Maka mereka pun merencanakan untuk mengutus kepada An-Najasyi dua orang sebagai utusan para petinggi Quraisy. Maka mereka mengutus dua orang yang dikenal dengan ketegasannya. Sambil mereka menitipkan kepada dua utusan ini untuk memberi hadiah kepada Raja An-Najasyi. Hadiah yang menarik dari oleh-oleh Makkah. Ya. Biasanya kalau diberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta. Itu tujuan mereka. Memberi hadiah agar kemudian terjalin hubungan keakraban. Maka mereka telah mempersiapkan itu. Dan masyarakat Quraisy, para petinggi Quraisy ini mengetahui bahwa sesuatu yang paling disenangi oleh mereka dari Mekah itu adalah al-adan atau al-udun, yaitu kulit-kulit. Mereka senang dengan kulit-kulit dari hewan-hewan yang telah mereka sembelih. Nah, kulitnya itu dimanfaatkan, itu termasuk oleh-oleh yang bernilai dari Mekah untuk dikirim ke negara yang lain. Ya samalah seperti sekarang, biasanya setiap daerah ada ciri khasnya, ada makanan khasnya. Kalau di Kalimantan ini ada Balikpapan, amplang. Ya, makanya semakin hari semakin mahal. Mahal tuh. Bungkusannya kecil, mahal. Ya. Akhirnya mereka pun mengumpulkan banyak kulit. Mereka mengumpulkan banyak kulit karena mereka hendak memberi hadiah bukan kepada Najasyi saja, kepada sang raja, namun mereka juga hendak memberi hadiah kepada para petinggi-petinggi di pemerintahan Habasyah. Mereka ini disebut Batariqah. Batariqah itu jamak dari Batariqah, yaitu orang-orang yang mereka dikenal cerdik dalam mengatur siasat peperangan. Intinya mereka adalah para petinggi dari pemerintahan An-Najasyi, sehingga mereka telah menyiapkan kulit-kulit itu dalam jumlah yang banyak, sehingga setiap dari para petinggi Batariqah itu mendapatkan bagian dari hadiah. Maka mereka pun mempersiapkan, lalu mereka memilih dua dari kalangan mereka yang akan diutus berangkat ke Habasyah. Yang pertama Abdullah bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah. Abdullah bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah. Yang kedua Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Amr ibn al-As ini anaknya bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Kedua-duanya menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah. Namun anaknya Abdullah bin Amr itu lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amr bin al-As. Maka mereka pun mengutus dua orang, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin al-As as-Sahmi. Sambil mereka menitipkan pesan kepada keduanya, kata mereka, kalian berikan terlebih dahulu kepada setiap petinggi, para bintri itu, para petinggi, berikan kepada mereka terlebih dahulu hadiah sebelum kalian bertemu dengan Raja An-Najasyi. Najasyi biarkan belakangan, utamakan dulu para petinggi, tangan-tangan kanannya An-Najasyi, menteri-menterinya An-Najasyi, dahulukan mereka. Jadi PDKT-nya kepada orang-orang dekatnya An-Najasyi terlebih dahulu, Najasyi nanti. Kemudian setelah kalian berikan kepada satu persatu dari para petinggi itu, baru kalian berikan hadiah kepada An-Najasyi. Lalu kemudian kalian bertanya atau meminta kepada An-Najasyi agar kemudian An-Najasyi mau menyerahkan orang-orang imigran ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para imigran, agar diserahkan kepada mereka untuk dikembalikan ke Makkah. Walhasil berangkatlah keluar. Lalu mereka pun tiba di Habasyah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala, ketika itu kami dalam keadaan hidup tentang damai, tidak ada yang menyakiti kami. Sampai kemudian kedua orang ini pun datang sambil dia menyerahkan hadiah kepada para petinggi-petinggi tersebut. Sebelum keduanya bertemu langsung dengan An-Najasyi dan berbicara tentang orang-orang yang disebut sebagai pendatang yang datang ke negerinya. Lalu kemudian mereka atau kedua orang ini menyampaikan kepada para petinggi. Keduanya mengatakan bahwa innahu qad saba ila baladil malik min ghilman sufaha. Ini yang datang kepada kalian ini, ke negeri raja ini, itu orang-orang yang membawa agama baru, sabi'ah. Mereka ini dari kalangan anak-anak yang bodoh-bodoh. Ya, pokoknya direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang datang pada kalian, Firman Musafah. Anak-anak kecil, wong cilik, yang bodoh-bodoh. Mereka meninggalkan agama kaumnya, tapi juga enggak masuk ke agama kalian. Ini syubhat ini, masukkan. Ya. Mereka meninggalkan keyakinan kami, tapi juga tidak menjadi nasoro, tidak mengikuti agama kalian. Mereka ini membawa agama bid'ah. Ya, jadi para sahabat itu ahlul bid'ah. Wajaru bidin mubtada. Mereka membawa agama yang bid'ah, agama baru. Kami tidak mengetahuinya, antum juga tidak tahu agama mereka itu. Sehingga kami ini diutus untuk bertemu dengan sang raja, meminta kepada sang raja agar kemudian orang-orang imigran ini dikembalikan kepada kami. Maka kami berharap agar kalian membantu kami, wahai para petinggi itu. Jadi itu tujuan kenapa mereka lebih mendahulukan orang-orang dekatnya, para petinggi terlebih dahulu, sebelum bertemu langsung dengan An-Najasyi, agar kemudian orang-orang dekatnya ini, tangan kanan sang raja ini akan membantu melobi keduanya. Itu tujuannya. Maka kami berharap agar kemudian kalian membantu kami untuk menyampaikan kepada An-Najasyi, karena kami ini lebih mengerti tentang kondisi mereka itu, dan lebih mengerti tentang mengapa kami mengkritisi mereka, mengapa kami mencela mereka. Wah, ternyata apa yang disampaikan oleh kedua orang ini itu masuk ke dalam pemikiran mereka. Mereka menerima, oh iya, kalau begitu siap, kami siap untuk menemani kalian. Maka setelah mereka berhasil mendekati para petinggi ini, maka keduanya pun menghadap Raja An-Najasyi sambil membawa hadiah-hadiah yang banyak. Maka diterimalah An-Najasyi hadiah-hadiah tersebut. Lalu keduanya mulai menyampaikan keinginannya. Mereka mengatakan, ayyuhal malik, wahai sang raja, innahu qad saba ila baladika minna ghilman sufaha. Sesungguhnya telah datang ke negerimu orang-orang yang membawa agama baru, mereka itu dari kalangan anak-anak yang bodoh-bodoh. Farqul dinu qaumihim, mereka meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinihim, tapi tidak juga masuk ke dalam agama. Mereka membawa agama kita. Jadi diulangi lagi apa yang mereka sampaikan kepada para batarifah, para petinggi ini, itu pula yang mereka sampaikan kepada Najasyi. Kami tidak mengenal agama yang mereka bawa. Engkau juga tidak mengetahuinya. Maka kami ini sebagai utusan, utusan dari orang-orang yang mulia, yang datang dari tempat di mana mereka berada, dari ayah-ayah mereka, dari paman-paman mereka, dari kerabat-kerabat mereka. Mereka semuanya meminta agar orang-orang ini dikembalikan kepada mereka, karena mereka ini lebih mengerti tentang kondisi orang-orang ini, anak-anak yang bodoh-bodoh ini. Dan mereka lebih mengerti mengapa mereka mencelanya, mereka mengapa mereka menegurnya, mengapa mereka menyalahkannya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau yang menjelaskan tentang hal ini, tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh keduanya, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin al-As yang menjadi utusan Bani Kafir Quraisy ini, tidak ada yang paling mereka benci kecuali mendengarkan ucapan An-Najasyi yang memberi pembelaan kepada para sahabat itu yang mereka paling tidak senang. Mereka berharap semoga An-Najasyi tidak membela para sahabat kaum muslimin, sehingga mereka berupaya gimana caranya An-Najasyi langsung menerima apa yang menjadi usulan mereka. Setelah mereka berbicara utusan ini, maka para petinggi-petinggi, para pembesar-pembesar, tangan kanannya Raja An-Najasyi, mereka mengatakan, saudara Ubayy bin Malik, mereka itu benar, mereka itu orang-orang jujur, wahai sang raja. Jadi para batarifah ini menguatkan, ini kan kaumnya mereka, lebih mengerti tentang kondisi mereka, lebih mengetahui mengapa mereka mencelanya. Maka sebaiknya serahkan saja mereka kepada kedua orang ini agar kembali pulang ke Makkah. Maka setelah keduanya menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, kemudian para pembesar juga menyampaikan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh kedua utusan ini, marah Raja Najasyi, marah. Apa kata beliau? La haimullah, tidak demi Allah. Subhanallah, sikap yang tegas dari Najasyi, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipengaruhi. La haimullah, demi Allah, tidak sama sekali, saya tidak akan menyerahkannya kepada keduanya, dan aku tidak akan ditipu oleh satu kaum yang mereka telah tinggal di negeriku, mereka hidup di negeriku, dan mereka memilih aku untuk tinggal bersamaku di negeriku dan ke negeri-negeri yang lain. Saya tidak akan mengusir mereka sampai saya memanggil mereka, saya ingin bertanya langsung kepada mereka. Nah, ini namanya apa? Tadabbur, cross check dulu. Ini penting sekali, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketika datang kepada kita satu berita, penting untuk tadabbur. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian satu berita dari seorang yang fasik, maka teliti, teliti, koreksi dulu, lakukan check and recheck, tadabbur. Dalam bahasa Arab disebut tadabbur tabayyun. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kemudian serta-merta kita langsung menerima satu berita tanpa kita teliti, itu benar apa enggak. Pertikaian yang terjadi di antara suami istri dalam rumah tangga, yang ini menyampaikan keluhannya, jangan serta-merta bau menerimanya, dengarkan dulu dari pihak yang lain seperti apa. Kalaupun dia menjawab, maka dia mengatakan misalnya, kalau memang yang kamu sampaikan ini benar, maka jawabannya seperti ini. Hakikatnya, ya kita belum tahu. Saya harus mendengarkan dari at-tarafus tsani, dari sisi yang lain. Ini penting. Dan demikianlah, pada saat kita hendak menyelesaikan permasalahan, perselisihan, pertikaian yang terjadi di antara dua orang atau dua kelompok, jangan serta-merta kita menerima satu arah. Ini yang menjadi sikap An-Najasyi radhiyallahu ta'ala, karena beliau nanti masuk Islam. Maka kata beliau, saya akan memanggil mereka terlebih dahulu, saya akan bertanya langsung kepada mereka, apakah yang dikatakan oleh dua orang ini benar? Kalau memang betul apa yang disampaikan oleh kedua orang ini, saya akan serahkan kepada keduanya dan akan dikembalikan kepada kaumnya. Namun kalau tidak, gimana? Saya akan melarang mereka, saya biarkan mereka tetap tinggal di negeriku, dan saya akan berbuat baik kepada mereka selama mereka tinggal di negeriku ini. Luar biasa sikap yang tegas. Padahal ini yang berupaya untuk mempengaruhi An-Najasyi dari orang-orang dekatnya, tangan kanannya, para petingginya. Namun beliau memiliki sikap tersendiri, sikap yang adil, sikap yang hikmah. Akhirnya An-Najasyi pun mengirim kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Habasyah, memanggil mereka untuk menghadap langsung. Maka akhirnya mereka pun berkumpul membahas bagaimana cara kita menyikapi undangan dari An-Najasyi. Lalu sebagai mereka mengatakan, apa yang akan kita sampaikan apabila An-Najasyi bertanya kepada kita? Maka mereka mengatakan, demi Allah, kami akan menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kami. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan kami sampaikan. Hasilnya bagaimana? Ya sudah, biarkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, ya sudah, kita pasrah. Yang penting kita jujur, sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jujur. As-siddiqu najah. Kejujuran itu adalah keberhasilan, kesuksesan. Akhirnya mereka pun mendatangi Raja An-Najasyi. Maka An-Najasyi memanggil para uskup, para pendeta-pendeta dipanggil untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para sahabat, sambil mereka membuka kitab-kitab Injil mereka. Kata Ummu Salamah, fanasyaru masahifahum. Dahulu kitab Injil di kalangan Nasara, ketika itu mereka menyebutnya mushaf. Mereka juga menyebutnya mushaf. Mushaf maksudnya Injil. Kalau sekarang kan mushaf yang kita ketahui ya Al-Qur'an Karim. Mereka juga dahulu menyebutnya mushaf. Maka mereka membuka mushaf mereka dari para petinggi, para uskup, sambil membawa Injil mereka membukanya. Lalu kemudian An-Najasyi bertanya kepada mereka, "Ma hadza ad-din alladhi faraqtum fihi qauman?" Agama apa ini yang dengannya kalian memisahkan diri dari kaum kalian? Namun kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan tidak pula masuk ke dalam agama seseorang dari kalangan umat ini. Agama apa ini? Maka yang menjadi wakil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara di hadapan An-Najasyi adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib, apanya Rasul? Hah? Sepupu. Apanya Ali? Saudaranya Ali? Hah? Saudara Ali bin Abi Talib. Ini Ali bin Abi Talib, ini Ja'far bin Abi Talib. Nah, Ja'far yang berbicara. Ja'far bin Abi Talib, bukan Ja'far bin Talib. Ja'far bin Abi Talib. Kata beliau, "Ayyuhal Malik, wahai sang raja. Lihat ungkapan yang disampaikan Ja'far ini luar biasa, kuat. Ya. Wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam. Kami dahulu adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, kami menyembah berhala. Kaum Nasara tidak menyembah berhala, iya kan? Mereka mengangkat Isa sebagai sesembahan dari selain Allah, tapi mereka tidak menyembah berhala. Kami adalah kaum di masa jahiliyah, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahim. Wa nusyirul jiwa, dan kami buruk dalam pergaulan. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Tindakan kezaliman. Fa kunna 'ala dhalik, kami di atas kondisi seperti ini. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul. Minna, dari kami. Na'rifu nasabahu, kami mengenal betul nasab keturunannya. Wa sidqahu, kejujurannya. Wa amanatahu, amanahnya. Wa afafahu, kehormatannya. Fada'ana ila Allah, maka beliau mengajak kami untuk menyembahnya kepada Allah. Linuwahidahu, agar kami mentauhidkannya. Wa na'budahu, dan menyembahnya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi min al-hijarati wal wathaq, dan kami meninggalkan apa yang dahulu kami sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kami dari sebelumnya berupa bebatuan dan berhala-berhala, patung-patung. Wa amarna bi sidqil hadith wa ada'il amanah wa silatul rahim wa husnil jiwar, dan beliau memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, dan baik di dalam pergaulan. Wal kaffi anil maharim ma'al maharim wal zina, dan beliau melarang, memerintahkan kami untuk menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan, menahan diri dari menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, beliau melarang kami dari melakukan perbuatan keji. Wa qauliz zur, dan berdusta. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, menuduh seorang wanita yang terhormat dengan tuduhan zina. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'an, beliau memerintahkan kami untuk menyembahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam, dan beliau memerintahkan kami untuk salat, untuk zakat, menunaikan zakat dan berpuasa. Terus beliau menyebutkan hal-hal yang lainnya dari hal-hal yang diajarkan di dalam Islam. Fasaddaqnahu, kami membenarkan apa yang beliau bawa. Wa amanna bihi, kami mengimaninya. Wa tabi'nahu 'ala ma ja'a bihi, dan kami mengikutinya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Fa abadna Allah wahdahu, maka kami pun menyembahnya kepada Allah. Fa lam nusyrik bihi syai'an, kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa harramna ma harrama 'alaina, kami pun mengharamkan apa yang beliau haramkan kepada kami. Wa ahlalna ma ahalla 'alaina, kami pun menganggap halal apa yang beliau halalkan untuk kami. Fa 'ada 'alaina qaumuna, ketika kami memiliki sikap seperti ini, maka kaum kami bersikap zalim kepada kami, menganiaya kami. Fa 'adzabuna, mereka menyiksa kami. Wa fatanuna, mereka memfitnah kami. Andinina, tentang agama kami. Liyarduna ila ibadatil awthan min ibadatillah, agar yang mereka inginkan agar kami kembali menyembah kepada berhala dan meninggalkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khabath, agar kemudian kami kembali menghalalkan apa yang dahulu kami halalkan dari hal-hal yang buruk, menghalalkan bangkai, menghalalkan darah dan seterusnya. Mereka maunya itu kepada kami. Falamma qaharuna wa zalamuna wa syaqqu 'alaina, tatkala mereka menindas kami, mereka berbuat zalim kepada kami. Wa halu bainana wa baina dinina, mereka hendak menghalangi antara kami dengan agama kami. Kharajna ila baladi, akhirnya kami meninggalkan kampung halaman kami. Kami keluar untuk mendatangi negeri. Wa akhtarnaka 'ala man siwaka, kami memilih untuk tinggal bersamamu daripada ke negeri-negeri yang lain. Wa raghibna fi jiwari, kami punya keinginan yang kuat untuk tinggal bersama, bertetangga denganmu. Wa rajauna alla nughlam 'indaka ayyuhal malik, dan harapan kami agar kami tidak dianiaya, kami tidak dizalimi oleh sang raja. Ungkapan yang luar biasa menerangkan tentang prinsip-prinsip utama Islam, prinsip-prinsip utama dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu An-Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'?" Apakah ada sesuatu yang kamu bawa dari apa yang datang dari Allah? Kata Ja'far, "Iya, ada." Kata An-Najasyi, "Tolong bacakan kepadaku." Maka Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu membaca surah Maryam. Kafha ya'in sahta zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, menceritakan tentang kisah Maryam alaihissalam dan anaknya Isa bin Maryam alaihissalam. Ini kan langsung berkaitan dengan keyakinan Nasara. Beliau membaca surah Maryam, kata Ummu Salamah menangis Najasyi. Demi Allah, menangis Najasyi mendengarkan surah Maryam hingga membasahi jenggot beliau. Para uskup ikut menangis. Para uskup ikut menangis sampai mereka membasahi mushaf-mushaf, Injil-Injil yang ada di hadapan mereka ketika mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Apa komentar An-Najasyi? Kata An-Najasyi, "Inna hadha walladhi ja'a bi Musa la yakhruju min mishkatin wahida." Apa yang dibawa oleh orang ini dengan yang dibawa oleh Musa alaihi salam, ini keluarnya dari sumber yang sama. Subhanallah. Itu kesimpulan An-Najasyi. Keluarnya dari sumber yang sama. Lalu kata An-Najasyi, "Sudah, kalian siapa ini? Dua orang utusan kaum Quraisy. Kalian Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, kalian pulang. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, dan saya tidak akan ditipu oleh kalian." Akhirnya upaya mereka tidak berhasil. Walhamdulillah. Ketika mereka pergi, meninggalkan An-Najasyi, kata Amr bin As, salah satu dari dua utusan ini, "Wallah, demi Allah, saya akan memberitakan kepada mereka besok tentang aib dan kekurangan-kekurangan mereka, aib dan kekurangan mereka. Lalu saya akan permalukan mereka di hadapan khalayak ramai." Jadi dia masih belum berhenti dari upaya dia untuk memulangkan kaum muslimin dari Habasyah. Dia masih berpikir. Maka ketika Amr bin As ingin menjelek-jelekkan, ingin menyebutkan hal-hal yang buruk tentang para sahabat ini, maka temannya yang satu, Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan disebutkan oleh Musa lama, Abdullah bin Abi Rabi'ah ini lebih mending daripada Amr bin As ketika itu. Sehingga dia mengatakan kepada temannya ini, "La taf'al, jangan-jangan kamu lakukan itu, jangan kamu lakukan. Kita masih punya hubungan kekerabatan dengan mereka, walaupun mereka menyelisih kita." Kata Amr bin As, "Demi Allah, saya akan memberitakan kepada An-Najasyi bahwa mereka telah mengklaim Isa bin Maryam itu manusia, hamba, bukan Tuhan." Jadi mereka keduanya ini ingin menyampaikan kepada kaum Nasara bahwa mereka mencerca Tuhan kalian yaitu Isa alaihissalam. Mereka mengatakan hamba, ya, bukan Tuhan. Sementara Nasara meyakini sebagai Tuhan. Akhirnya keesokan harinya datang lagi Amrul As menghadap kepada sang raja. Dia mengatakan, ayuhal malik, wahai sang raja, mereka berkata tentang Isa bin Maryam perkataan yang besar sekali, besar sekali fitnahnya. Ini yang disampaikan oleh Amr bin As kepada An-Najasyi. Perkataan yang besar sekali. Coba engkau utus beberapa orang kepada mereka, tanyakan kepada mereka apa pandangan mereka tentang Isa, tentang Isa bin Maryam. Akhirnya An-Najasyi pun mengutus kepada mereka. Lalu terjadilah perbincangan di antara para sahabat ini. Apa jawaban kita ketika kita ditanya oleh An-Najasyi tentang sikap kita terhadap Isa alaihissalam? Maka mereka mengatakan, demi Allah, kami akan mengucapkannya sebagaimana firman Allah dan sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kami kepada kami. Apa yang terjadi? Ya sudah, biar pasrah kita. Jadi sikapnya sama seperti yang pertama. Ya sudah, kita pasrah. Sampaikan kebenaran. Akhirnya mereka datang lagi menghadap kepada An-Najasyi. Maka An-Najasyi bertanya kepada mereka, apa pandangan kalian terhadap Isa bin Maryam? Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau lagi yang menyampaikannya. Kata beliau, kami berkeyakinan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kami. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah Rasul dan utusan Allah. Dia adalah ruh yang datang dari Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Dan kalimat kun yang kemudian ditiupkan kepada kandungan Maryam alaihissalam yang suci, yang terpelihara. Dia adalah seorang gadis, bukan seorang yang dirusak kesuciannya oleh siapapun. Maka ini yang disampaikan oleh Ja'far. Dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah, dia adalah ruh yang diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun yang dilemparkan ke dalam rahim Maryam alaihissalam. Mendengarkan itu, maka An-Najasyi memukulkan tangannya ke tanah. Ya. Sambil beliau mengambil rantingnya, lalu kemudian beliau mengatakan, "Ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal lut?" Bahwa Isa bin Maryam tidak melampaui ranting ini seperti yang kamu katakan. Maksud dari ucapan beliau bahwa apa yang kamu sampaikan ini betul. Apa yang kamu sampaikan, Isa bin Maryam tidak melampaui itu. Seperti itulah sifat-sifat yang kamu sampaikan, memang demikian. Para petinggi yang ada di sekitarnya itu sempat apa, ada amarah gitu dari mereka. Tapi ini yang berbicara dengan raja. Para petinggi sempat marah. Kok dibenarkan? Kok dibenarkan? Dia mengatakan itu bukan Tuhan. Kok dibenarkan? Dia hanya mengatakan itu hamba. An-Najasyi tidak peduli. Sampai kata beliau, wa inna khartum Allah, walaupun kalian semua tidak suka, walaupun kalian semua marah, demi Allah, aku tidak peduli. Idhabu, pergi kalian. Fa'antum suyurun bi'arudin. Kalian aman di muka bumi. Kalian aman di wilayahku. Kalian aman di negeri. Mansabtakum ghanim. Siapa yang mencerca kalian, maka dialah yang akan dikenali denda. Dialah yang akan dihukum. Thumma mansabtakum ghanim. Kemudian, siapa lagi yang berani mencerca kalian, maka dialah yang akan dikenakan denda. Jadi, setelah peristiwa ini, kaum muslimin di Habasyah mereka hidup dengan penuh ketenangan dan ketenteraman. Masih ada lanjutan dari kisah ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.